Burung-burung camar terbang menghempas malam, mendung gelap menebal menutup terang. Datangnya badai laut kencang, kabut menghitam seakan turut berduka. Terdengar nyanyi riang seruling setan, merdunya mohon kehancuran. Ketabahannya berhati bagai baja keras tak terluluhkan, bagaikan karang kuku. Berkembang.